Kolose pasal 2. Madoang na kemi iseni kumua kupang jaman tongan kamu lampugo kito mi pumelona. Sola tomatappa jo kota Laodikia na kota lain moira kana te dapat tasitamu. Kupugo kite ami pada-pada mawatang solangasan kemi mesa penawa mo kamu nasaba si pakamoja kamu. Ami pahang tongan ni akat tanah puang Allah Ta'ala. Tojolona tang naisen tau. Batonan nami isen moto almase. Nasaba almase ra. Pamanasa ito sininna kapesenan na. Sola kamacan na puang Allah Ta'ala. Kupawan kamu te. Kumua danggi na den taum palosala kamu. Tonanggay-ngay bangarampang kaday melo kamu. Moy tapada mambela. Apayato penawangku. Toro lantanga tangami. Naliwa na Mario sa dingin kumua. Mesa penawa kamu. Na mawatang toto kamatap parami lako almase. Mitarima moto puang isa almase kumua. Yamo puang mi. Yamo jo. Yato pangukan mi. Lasi turu pangukan na. Totong popuang ito almase. Latata kamu memesa sola almase. Miranwan ni. La sa matappa tappana tomo kamu lako almase. Susi tomangka diajaran kamu. La tuli mangkuru sumanga to kamu lako almase. Majaga kamu danggi na den taum palosala kamu. Najahi kamu kapesenan tolino. Ami mengkaunan pole. Teda buana jo kapesenan tolino. Na teda to na pole jomay almase. Apa pole jomay tomakwasa. Batu tomang parenta jauh langi, tong kuasai lino, na pangajaran disimanahi, jomai to jolota. Lami kanasai kumua, sininna to apa den jio puang Allah Ta'ala, den toda jio almase. Na teda kakurangan mi, sangayato si pa'na sola kuasanna puang Allah Ta'ala, mi putawato. Na sabak memesa amo kamu sola almase, yato almase. Kuasai sininna toma kuasa, batu tomang parenta. Wading dipau kumua, mang kamu kamu disunna. Nasabab memesa penawa mo kamu sola almase. Teda nasunna kamu tahu, apa yara to penawami nasunna almase. Batu nanna, mang kami almase lak paran kamu jomesi pak jolomi. Nasabab ya to mididio, susi kamu tomate. Midilamun sola almase. Ami di patuo pole to sola almase. Na sabak matappa kamu lako kuasanna puang Allah Ta'ala. Omangkam patuo pole almase jomai kematian. Yaton na jolona, susimo kamu tomate. Teda miampui katuan baru jomai puang Allah Ta'ala. Na sabak madosa kamu. Na teda mi disunna situru aturan agama to Yahudi. Apa yate to? Napa tuomo kamu puang Allah Ta'ala sola almase? Nadampangan ki moy na bunda dosata. Nata dai puang Allah Ta'ala to sura dinin nuki to sininna panggau kanta. Tonteng kai pakeloranna to dipakem parapak. Napugo ki susi jo nasaba kamatianna almase jau kaju sitamben. Nataloy almase jau kaju sitamben. To sininna to makwasa, batu to mga parentao jau langi, anna teda mo na kulay mga panggaukan. Napugok kipuang Allah Ta'ala susi jo, nanimpa kasiri ito to makwasa, batu to mga parentao jau langi, anna pasusi ito to ditalo, lumingka jo boko na almase, na jolo to almase, susi to patalo. Yamo jo, danggi na den taong pasala kamu, sanga teda mituru pemali kumande, batu niso, batu aturan allolompona agama, pangramen bulan mane olong, batu allo katoruan. Yajo aturan, susiri bajo-bajo, todi ben lampa manase to kameloan laratu, na almase mo to butingna. Danggi meloran kalemin di pasala, keteda mituru pangajaran na tu lakotaw. Nanggay sesa kalena na sompa malaika demo na kita pingkita. Ya to pikir sana to teda buana mpu pematampoy tu lakotaw. Anna teda naturu almase to di sanga ulu. Ia to tomatappa, wading di pasang rapang mang rupa-rupa lesuan batang kalena almase. Na ia to almase, di pasang rapang ulun na jo okale. Jadi, ia to almase nampai jo okale, anna teda na tiseran, anna sa lobo-loboh na, situru bakeloran na puang Allah Ta'ala. Wading di pau kumua, mang kamu-kamu mate sola almase, batonan na dilaparan mo kamu jo may kuasan na sinin na to makuasa, batu to mang parenta jau langi, tong kuasa ilino. Ya ke susi jo, caparimitur una pijo atoran, susi to napugauk to tang turu puang. Danggi kaka ite, danggi lepa ijo o, danggi tumbu ite, teda na pumeloy tau jo atoran, nasaba pangaraga tolino ra. Nala dicapui di kande, batu di iso, jo apa dianggai. Nasanga tau kumua, melo jo atoran. Nasabaya to tonturu i, di kita kumua to mangagama. Nasaba pamajongi kalena, sola sesa kalena. Apa sitongan na, teda buana, napake rimpas sau penawan na.